Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'udumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, yang kedua, perkara sunat yang ditunaikan ketika sembahyang. Yang kedua, daripada tiga jenis sunat. Sunat yang pertama sebelum sembahyang, yang kedua dalam sembahyang, yang ketiga di luar, iaitu selepas sembahyang. Jadi yang ditunaikan ketika sembahyang terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama dipanggil sunat aba'an. Yang kedua sunat hai'ah atau sunat hai'ah. Hai'ah ataupun hai'ah. Sunat aba'an ialah semua perkara yang kalau ditinggalkan maka ia boleh ditampung semula dengan sujud sahwi di akhir sembahyang. Manakala sunat hai'ah atau sunat hai'ah ialah perkara yang kalau ditinggalkan ia tidak membawa kepada perlunya sujud sahwi. Kita akan jelaskan berkenaan sujud sahwi dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya di akhir perbahasan mengenai amalan-amalan sembahyang. Sekarang kita akan mula memperkatakan beberapa sunat aba'ah, kemudian diikuti dengan sunat hai'ah. Baik, sunat aba'ah yang pertamanya tasyahud awal. Tasyahud ada dua kata sembahyang yang lebih daripada dua rakaat. Tasyahud setelah dua rakaat, tasyahud awal, tasyahud yang ada salam, tasyahud akhir. Kenapa panggil tasyahud? Pasal dia lafaz syahadah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kadang-kadang dipanggil tahiyat awal atau tahiyat akhir. Pasal apa tahiyat? Pasal sebut at-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah sampai habis. Yang dimaksudkan dengan tasyahud awal ialah tasyahud yang dibaca ketika duduk, yang tidak disudahi dengan salam. Yang ini selepas dua rakaat bagi sembahyang yang lebih pada dua rakaat. Adapun sembahyang yang hanya dua rakaat macam subuh, maka tidak ada tasyahud awal kerana terus kepada tasyahud akhir. Iaitu duduk di penghujung rakaat kedua bagi sembahyang zuhur, asar, maghrib dan isyak, di mana disunatkan membaca tasyahud ketika itu. Begitu juga kalau kita buat sembahyang sunat 4 rakaat, maka tasyahud awal juga sunat. Nah, sembahyang sunat ni kita boleh buat tak ada tasyahud awal. Umpamanya kita sembahyang sunat duha. Sunat duha ni kurang-kurang 2 rakaat, yang paling banyak 8 rakaat. Nah, paling banyak 8 rakaat. 12 rakaat tu hadis dhaif, 8 rakaat hadis sahih. Neh. Ha, jadi boleh kita buat dengan 8 rakaat terus. Tidak ada tasyahud awal. Tapi yang afdal kalau nak buat terus sekali salam, ndaklah ada tasyahud tiap-tiap 2 rakaat. Tapi yang afdal dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau malam dan siang 4 rakaat dan 4 rakaat. Hadis ada menyebut berkenaan seorang laki-laki yang tidak sempurna sembahyang sebagaimana riwayat Abi Daud. Sabda Rasulullah SAW mengajar laki tersebut, fa iza jalasta fi wasati salat fatma'inna waftirash faqizaka yusra summa tashahhad. Bila kamu telah duduk sampai di pertengahan sembahyang, maka tetaplah sebentar dan dudukkan paha kamu yang kiri dan bacalah tasyahud. Duduk atas paha yang kiri. Kaki kanan lipat kaki lah, tapak kaki. Ha, itu duduk iftirash. Nah, jadi duduk tu biarlah diam untuk membaca tasyahud awal. Dalil menunjuk bahawa tasyahud awal ini sunat dan bukan fardu ialah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mendirikan sembahyang zuhur dan baginda telah meninggalkan duduk pada tasyahud awal. Bila baginda menyempurnakan sembahyang, baginda sujud dengan 2 kali sujud. Iaitu sujud sahwi ganti kepada tasyahud awal yang ditinggalkan dengan sabab meninggalkan duduk tersebut. Sekiranya ia, yakni tasyahud awal merupakan satu rukun, niscaya baginda SAW pasti akan tetap melakukannya dan ia tidak tertampung dengan melakukan sujud sahwi. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi pernah tinggal dalam solat zuhur. Tahiyat atau tasyahud awal ni. Sebelum salam rakaat yang keempat lepas tahiyat akhir, Nabi sujud sahwi. Ini jadi dalil bahawasanya tahiyat awal sunat. Sebab kalau rukun tak boleh sujud sahwi saja, kena ulang balik rakaat. Jadi begitu. Nah, ingatlah tu. Kalau sunat sama ada abaat atau hai'ah, sunat abaat, sunat kita buat sujud sahwi tak perlu ulang balik kalau kita terlepas daripada tempat dia. Nah, kita tertinggal tasyahud awal, kita berdiri tu dah. Nah, apa kepada tahiyat akhir baru teringat tinggal tahiyat awal. Maka tak basak semayang kita, sunat sujud sahwi dua kali sebelum salam. Nah, batu ulama-ulama bersetuju orang yang telah berdiri betul meninggalkan tahiyat awal, duduk balik batal semayang ni. Kenapa? Telah bertukar rukun. Dia masuk pada rukun yang lain iaitu qiyam. Turun balik padahal semayang seorang atau tu imam, batal semayang. Yang wajib turun balik tinggal tahiyat awal makmum. Tu imam tahiyat awal, makmum terlupa. Ha, tu wajib turun balik. Tak turun balik batal. Nah. Ha. Maka tujuan kita mengenali hak mana serukung, hak mana sunat, di antara faedahnya supaya bila berlaku ketinggalan ataupun terlupa, senang kita untuk membetulkan keadaan. Jadi kalau kita tinggal Fatihah dalam tayat akhir baru teringat, maka tak boleh salam atau sujud sahwi. Mesti bangun tambah satu rakaat, kena tayat akhir semula. Tayat akhir itu tidak dikira kerana rakaat yang tidak betul. Kerana Fatihah bila tidak ada dalam rakaat, rakaat itu hangus. Kerana Fatihah adalah rukun. Begitu juga i'tidal, rakaat, sujud umpamanya. Nah, ada orang di sujud sahwi, dia tertinggal Fatihah, dia pergi sujud sahwi saja. Mana sah kita tinggal rukun? Nah, macam rukun haji. Rukun haji dia tak ingat buat, pakai bayar dang saja. Mana boleh? Nah, tak ingat nak rukun di Arafah, dah puas sembelih kambing. Eh, dah. Tak boleh dia rukun. Dia sembelih kambing, bayar dang ni tinggal wajib haji. Nah, wajib haji ni kalau semayang macam sunat abad. Nah, wajib haji ni kalau kita tak buat, sah haji. Tapi cedera. Umpamanya tidak bermalam di Muzdalifah, haji kita sah, tapi cedera lah, tak comel. Nah, begitu juga orang yang sengaja meninggalkan tasyahud awal, solatnya sah. Itu tujuan kita belajar. Oh, ni rukun semayang. Bila sapa waktunya tinggal rukun, kena berdiri semula tambah rakaat. Kalau tinggal yang bukan rukun, tak wajib berdiri semula. Kalau sunat abad, sujud sawi, bukan sunat abad, tak sujud sawi. Dan tujuan kita mengenal sunat abad daripada sunat hai'ah, kerana sunat abad saja disuruh kita sujud sawi bila tinggal atau terlupa. Sunat hai'ah tak suruh sujud. Sebab tu ulama kata barang siapa yang meninggalkan sunat hai'ah kemudian dia melakukan sujud sahwi, batal semayang. Contohnya tertinggal baca surah. Baca surah pada dua rakaat pertama bukan sunat abad, sunat hai'ah. Dia teringat pada rakaat tayat akhirnya tu, eh, aku dah ingat baca surah di rakaat kedua. Dia pergi sujud sahwi, batal. Nah, sebab menambah rukun pada tempat yang orang tak suruh. Adapun sujud sahwi ni sujud tambah rukun tak, tapi tempat orang suruh. Tertinggal baca a'udzubillah, ta'awus, sujud sahwi, batal. Nah. Yang kedua, selawat ke atas Nabi selepas tasyahud awal. Ia juga merupakan sunat yang kalau ditinggalkan, perlu kepada melakukan sujud sahwi. Jadi tasyahud awal sampai kepada mana? Bermula at-tahiyyah sampai kepada wa ashadu anna muhammadan rasulullah atau wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hak tu tasyahud. Lepas kat tu. Sunat pula kita kata Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Neh. Hak tu sunat abad pula. Jadi kalau kita tertinggal baca selawat, kita berhenti sampai kat wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus naik, sekarang teringat sujud sahwi. Ha, dia gitu. Baca selawat kepada Nabi dalam tayat akhir rukun semayang. Baca selawat ke atas Nabi dalam tayat awal sunat abad. Neh. Ha. Bak kadang-kadang kalau kita buat bebek kurang tak ingat benda gini lah. Ha, waktu kata ngaji bak ni bak mayat, bak mayat kan? Tak buat cetam gitu. Bak mayat tak buat cetam. Eh, jangan kata tak buat gitu, ni ilmu Nabi. Amalan Nabi pula tidak agak gitu. Nah. Kena belajar siapa taing nek berlaku kan tak reti nak buat. Oh ni kata bini aku kata bini. Siapa tahu tai ada ngajar dia kata kau mau sana. Belajar buat sembahyang. Nah. Yang ketiga, duduk membaca tasyahud awal. Ini bermakna ketiga perbuatan di atas ada tiga perkara sunat yang berlaku. Ingat itu sunat duduk, sunat baca tasyahud padanya dan sunat berselawat ke atas Nabi SAW. Setengah kita dibilang serekeh je sunat ba'at. Iaitu duduk membaca tasyahud awal dan selawat ke atas Nabi. Dia kira satu sunat ba'at. Ada juga dibilang itu. Selawat ke atas keluarga Nabi SAW selepas tasyahud akhir. Selawat Nabi dalam tasyahud awal sunat ba'at. Selawat ke keluarga Nabi wa alihi, nampak, wa ali Muhammad, tambah wa ali Muhammad sunat ba'at dalam tahiyat akhir. Allahumma salli ala Muhammad tahiyat awal sunat. Allahumma salli ala Muhammad tahiyat akhir rukum. Allah wa ali Muhammad wa ala ali Muhammad dalam tahiyat awal dak sunat. Wa ala ali Muhammad tahiyat akhir sunat ba'at. Ingat tu. Nah. Dengan arti kata lain, sunat berselawat ke atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas baca tasyahud ketika duduk tasyahud yang akhir, duduk tahiyat akhir dan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaz yang sempurna untuk berselawat telah disebut dalam tajuk yang lalu. Nah. Tasyahud selawat hak sempurna iaitu selawat Ibrahimiyah dipanggil kerana dia sebut keluarga Nabi Ibrahim. Neh, ha tu. Nah, ha, itu yang sempurna. Masalah nak baca Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dua-dua boleh berlaku. Neh, siapa kata boleh? Mufti negeri Mesir kata boleh. Neh, mufti Mesir. Bukan mufti kapulau, mufti negeri Mesir. Dah sebalahlah bab sayyidina ni. Bodoh belaka. Tak, ulama kata boleh, ni kata tak sunat, ni kata sunat. Ada dalil masing-masing. Tak, hak mana kita ni ikut, boleh berlaku. Yang tak boleh ikut, hak ni pok-pok gila le ni. Hak joget, hak menepingi, hak tu karuk tu. Tak, hak ulama, lah gila. Dia ulama. Neh. Yang kelima, membaca kunut ketika iktidal. Di rakaat kedua pada semayang subuh. Dan di akhir rakaat semayang witir selepas paruh daripada bulan Ramadan. Dan juga ketika iktidal rakaat akhir pada mana-mana semayang yang dibaca kunut nazilah. Baca kunut ketika iktidal rakaat kedua semayang subuh. Ini juga masalah khilafiyah. Mazhab Syafi'i mengatakan sunat aba'at. Tak? Kita pergi Mekah tidak baca kunut. Di mazhab Hanbali tidak baca kunut. Dan kita gua ni tak payah baca kunut. Bukan tidak baca, baca ha, tak baca kunut. Dan kita pergi 4 orang dah baca gunung, kita dah lah baca gunung. Yang terbang di gunung seorang belakang, dia pelik pada orang. Tak? Benda khilafiyah. Dah? Dia gitu. Kita balik semula akak kita. Dah? Bermazhab Syafi'i, baca gunung. Mudah ya? Dia gitu. Ni lagi terbang juga. Lain kita semayang seorang, tak dang dah. Kita duduk dalam hotel, tak dang. Kejut tidur lewat, orang balik, oh semayang seorang. Kadang-kadang berlaku juga duduk Mekah. Tak, sedap sangat hidup. Tak, semayang seorang. Lain lah. Nah, baca kunut subuh. Kita pergi Makkah, Madinah, memang orang tak baca. Nah, ataupun negara-negara mana kiri tak baca dia, mazhab dia tak baca kunut. Kita tak ada orang salah. Tak baca kunut lah kita. Nah, ada orang pergi Makkah, dia duduk laut. Dia tak semayang, masjid haram. Dia ada apa? Dia tak baca kunut. Berat aku. Dalam hotel tak masuk lah padilah. Tak. Dalam hotel Mekah sama dengan hotel sini ya. Padilah. Muturuh sikit masuk Masjid Haram 5,000 kali ganda. 5,000 kali ganda. Nak. Pak cak ayam samsing. Ulama-ulama berderu. Nak, ulama-ulama berderu duk semayang duk ikut. Dia getinya. Apa masih kita kunut? Kita kunut. Tak ada masalah. Dah kita mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i kata barang siapa yang selalu membaca kunut, kemudian meninggalkan kunut, tiada apa-apa pada solat. Pasal dia sunat. Dah kita amal juga, nak cari fadilah. Okey, gitu. Neh? Tok Imam nak baca kunut sekali, beliau gagal surah. Tok Imam nak baca kunut. Tak, tak susah. 3 hari 3 malam bujuk. Gini kawan tu bukan tak mau baca kunut, dia ingat. Tak, dia susah sangat barang sunat. Ni anakmu, pala tak tutup. Barang ijma' ulama wajib tutup pala anak puang. Nah, ada mana budak gagal. Neh? Ha. Bini kembar gantung beli kuih. Nah, bini tak bila. Ha. Orang jual kuih beli lepa. Beri maknanya kuih hadiah pula. Apang 3 riak. Faham? Ha, pasal apa? Gambar kala molek. Satu haram tu apa budak cara. Nah, ni sunat eh. Dalam keadaan kita tepat berkunut, kita baca kunut. Jadi kunut subuh sunat, kunut bulan Ramadan separuh daripada witir, 15 hari puasa. Malang tu 14 lah Ramadan, esok 15. Tak? Dia pertama 15, malang 14 puasa. Dah? Sebab kita terawih dulu baru puasa. Jadi kalau kita terawih 14, puasa 13. Nah, batu 14 malam tu 15 hari. Sekalipun sembahyang witir seorang di rumah, separuh dah bulan Ramadan, sunat baca kunut. Begitu juga baca kunut nazilah. Kunut nazilah ni berlaku peperangan, bala mala petaka, nah, ke atas umat Islam boleh baca kunut nazilah. Kunut tolak bala atau kunut memohon Allah Taala hancurkan musuh. Boleh. Bila, di mana, solat mana? Semua waktu semayang boleh. Dah? Boleh semua waktu. Zuhur, asar, nah, maghrib, isyak, subuh. Ha. Imam Ahmad dan lain meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW sentiasa membaca kunut pada semayang subuh hingga baginda meninggal dunia. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, dia telah ditanya adakah Nabi membaca kunut pada semayang subuh. Jawabnya, ya. Kemudian ditanya lagi, adakah kunut itu sebelum rokok? Jawabnya, selepas sedikit daripada rokok. Sila rojok pada kitab Al-Baihaqi pada bab semayang subuh dan bab kunut pada semayang witir. Kunut, ingat tu, kunut subuh, masalah khilafiyah. Dah? Ha. Semua ada dalilnya masing-masing. Dah? Ha. Satu hari Al-Imam Syafi'i dia melawat kota Baghdad. Dah? Daripada Mesir. Imam Syafi'i lahir di Palestin, lahir di Gaza, di Gaza Palestin, dibawa ke Mekah, dan menuntut belajar agama di Mekah, kemudian meneruskan pengajian di kota Madinah, kemudian berpindah ke Baghdad dan mula mengajar di Baghdad. Di Baghdad ni lah Imam Hanbali mengaji dengan dia. Sampai jadi alim so, jadi imam so, Imam Hanbali. Kemudian dia berhijrah ke Mesir. Sebelum wafat di Mesir, dia sempat balik ke Baghdad. Dan bila orang-orang di Iraq ni mengikut mazhab Hanbali, tak baca kunut subuh. Jadi bila tengok Imam Syafi'i mari, beri Imam Syafi'i jadi imam. Yang paling alim dalam Iraq masa tu Imam Hanbali. Tapi oleh kerana Imam Syafi'i ni guru Imam Hanbali, ro'i lah orang ro'i, Datuk guru lagi. Nah, ha. Maka Imam Syafi'i jadi imam. Nah, jadi imam. Dia seorang mazhab Syafi'i, orang lain mazhab Hanbali tu tak baca subuh, tak baca kunut. Dia jadi imam semayang subuh dan Imam Syafi'i tak baca kunut. Ro'i kepada orang yang tak baca kunut. Ha, ni menjadi contoh bagi kita. Imam Syafi'i di tempat orang tak baca kunut, tak baca. Jadi imam. Kita nak jadi makmur pun baik nak baca juga. Tak? Jadi, sombong. Imam Hanbali mengaji dengan Imam Syafi'i, selipar Imam Hanbali, Imam Syafi'i dia pegang. Takut orang pijak. Takut orang pijak. Kita nak urik, jirik hanya lipar tu guru. Berkulit batin. Dini sebelah, dini sebelah. Nyetak, tendang dia nak urik. Tak? Lepas tu nak cekedik lagu ni. Yang balik, cing balik tu guru. Yang kau 80 ya tu guru. Takkan tak percaya kita ngaji sama. Cing hanya. Cing pering. Cing. Nampak? Tu anak murid akhir zaman. Kunut yang disunatkan ini boleh dilakukan bermula dengan puji Allah Ta'ala dan berdoa padanya dengan apa sahaja yang dia mahu, seperti menyatakan Allah maufili ya ghafur ulih. Wahai Tuhanku, mampunilah dosaku, wahai Tuhanku yang maha pengampun ulih. Banyak ada, lebih kurang 4 atau 5 bacaan kunut. Nah, tetapi yang sempurna ialah iltizam dengan doa yang dibaca. Iltizam makna kita melazimi, menetapkan dengan doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW sendiri. Sebagaimana riwayat Abu Daud daripada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, Nabi SAW mengajar aku beberapa kalimah yang aku bacakan pada sembahyang witir itu. Allahumma hdini fi man hadai, wa'afini fi man a'fai, wa tawallani fi man tawallai, wa barik li fi ma a'fai, wa qini syarra ma qadai, innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yazillu man walai, wa la ya'izzu man adai, tabarakta rabbana wa ta'alai. Nah, di antaranya. Dan yang lebih daripada itu adalah gabungan daripada beberapa hadis. Jadi ulama dicapu-capu hadis jadi panjang macam kita baca semua. Dah. Ha. Kalau kita ni jadi tu imam, Allahumma hdina lah. Nah, Allahumma hdina. Na tu makna kami. Nah, na adalah domir mutakallim jamak lah. Kalau seorang Allahumma hdini, ya Allah beri hidayah kepada aku. Kalau Allahumma hdina, beri hidayah kepada kami. Domir-domir ganti nama ni sebaiknya diketahuilah oleh kita semua. Tak, orang yang sembahyang ni. Istimewa pula orang yang menjadi imam solat. Nah, mestilah kena tahu ganti nama, ganti nama. Nah. Nak tukar kat mana, nak tukar kat mana. Dah. Ni kena pakai kami tukar. Ni tak boleh ni ayat ni, kitab ni, doa ni di seorang ni kena tukar kepada kami. Kena pandai tukar, doa nak tukar bahan dia seorang. Nah, bahan dia seorang, makmum amin juga, amin juga. Masak terai makmum. Dah. Nah, macam doa ni sepuluh syabang. Doa ni sepuluh syabang tu kitab lama tu dia tak tulis dengan jamak, tulis dengan untuk seorang. Dah. Allahumma tawwil umri. Ya Allah, ya Tuhanku, panjangkan umurku seorang. Dah, dah kata iman tak tukar. Allahumma tawwil umurana. Nampak? Ya Allah, panjangkanlah umur-umur kami sekalian. Di bahang umri, umur aku. Dah ke belakang, amin. Amin tak tahu kali. So iman satu lebih umur. Mahmu 48 punya. 52 punya. Dah. Dah. Kita telur amin ke je? Hukumnya makruh lah Tik Imam baca untuk dia seorang. Kita tulang amin. Tak, bukan Tik Imam ni. Kadang-kadang berhajat mengenal domain pada masalah semayang mayat. Nak, semayang mayat, semayang mayat. Mayat laki-laki, Allah maufillahu. Mayat perempuan, Allah maufillaha. Itu tujuan keradaan imam dia kata, atau bila mayat perempuan ya. Mayat perempuan. Jadi bila perempuan kita tukar, Allahumma filaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha, sampai habis. Banyak laki-laki je, Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tu nak suruh ngaji yang banyak. Nak, sikit-sikit lagi. Banyak benda lagi tak tahu ni. Nah, banyak benda lagi tak tahu. Lepas tu Tok Imam kata, mayat dua orang. Nak kata gani pula. Mayat dua orang. Kata gani, kata gani. Tanya. Nampak? Kata gun, tanya sama-sama dia. Kata, dua orang mana tak tahu, tanya Tik Iman. Nampak? Tik Iman macam aku tak tahu kau. Nak, banyak dua orang. Dah? Allahumma filahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu'anhuma. Dua orang. Nak? Mayat Tik Wila kata, mayat seorang perempuan, seorang lelaki. Sudah kerja bulok belakang. Itulah belajar lah. Nak Tik Imam. Sapu nak dua. Nampak? Nahu lewat tabuk kali. Nah? Orang lima ya dia sepuluh. Nah? Mayat tiga orang. Tiga orang mana bulok? Tiga orang dia kata. Nah? Tiga orang macam mana bulok? Nah? Nah? Tiga orang puan, tiga orang lelaki. Tiga orang tiga ramai. Nah, seorang lelaki, seorang puan lain. Seorang lelaki hu, seorang perempuan ha. dua lelaki dua puan, huma, seorang lelaki seorang puan, huma. Nah, ramah perempuan, hunna, ramah laki-laki, hum. Nah, lepas tu tengok tahu leh. Lapang banyak umpamanya, lapang depan mati ramah jatuh balik buah musim dah umpam. Dah nak mana kejadian buat lapang dah lewat contoh dah. Mana-mana sabar leh, lapang banyak. Lapang nak kata guna lapang ni dikira tiga juga dan ke atas dah. Batu Tuhan jadikan jari kita ni ada 14 ruas. 14 ruas jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tak? 14 ni wakil bagi 14 ganti nama. Seorang lelaki, dua lelaki, ramai lelaki. Seorang lepuan, dua puan, ramai puan. Tak? Seorang depan, dua orang depan, tiga orang ramai depan. Seorang perempuan dia depan kita, dua orang depan kita perempuan, ramai lelaki perempuan depan kita. Aku seorang dan kami yang ramai-ramai. Nah. Budak-budak wandak dia reti lah. Dia tersebut. Huwa huma hum. Huwa huma hum. Hiya huma huna. Anta antuma antum. Anti antuma antuna. Ana nahnu. Bab lah. Tak. Kita benda lebih dari. Tapa masuk situ nak tu wandak. Baik. Kalau Mekah ni kamu, Mekah. Mekah banyak ramai depan. Nampak? Mekah banyak ramai kat depan. Nah, tiap-tiap waktu semayang dia ada banyak orang depan kan? Jarang se. Paling sikit dua. Nah. Tok Bilal laung depan, mai kata, mai hitam. Mai hitam. Kita benda pula mai hitam. Benda pun mai hitam. Dia tu minyak tok tu. Nah, mana dua mayat? Ada dua mayat. Dua mayat laki-laki. Pasal kita nak betul doa lagi. Nah. Dia kita kita buat belakang kenapa? Nah. Di tepi depan kan? Salatul janazah mayitan. Oh, ni pula mayitan. Dah. Mayitun orang mana? Nampak? Nah. Mayitah. Mayitah seorang mayat perempuan. Nak kena kau. Kalau bangkai natang, mai tatah. Mai tatah. Ada salah tu imam. Lepas maya-maya, dia kata ma kaulukum ala hazihil mai tatah. Pada mayitah. Mayat perempuan. Kalau mayitah, apa kata kamu tentang kepada mayat perempuan yang seorang ini? Ni mai tatah. Apa kata kamu sekalian pada bakar hak sekor ni? Nyanyi gitu. Tu kerana galak jadi Tok Imam. Bila orang buka kitab, dia semua lari dengan Tok Bilal pergi makan roti canang. Kona mana sangat ada aku ni. Orang nak bang, dia balik mula. Ada berlaku gitu. Ustaz-ustaz ni ngajak, Tok Imam Tok Bilal bangun tu. Ini betul kursi apa ustaz, abu mereka pun, dia balik luar. Bang dia lah. Tok Imam roti, Tok Bilal lapang roti. Orang bang nak bang masuk. Mana pandai dah ni? Tak anda sekarang. Itu rugi. Nak? Rugi. Baik. Allahumma hdini fiman hadai. Ya Allah, berilah petunjuk padaku bersama orang dengan orang yang telah kau berikan tunjuk pada mereka. Berilah afiat kesihatan padaku bersama-sama orang yang telah kau berikan afiat pada mereka. Pemberian engkau kepadaku. Peliharalah diriku dari keburukan yang telah kau tetapkan. Sungguhnya engkaulah Tuhan yang menentukan. Tiada siapa yang boleh menentukan sesuatu ke atas engkau. Sesungguhnya tiada akan jadi hina orang yang menjadikan engkau sebagai wali pemimpin. Dan tiada akan menjadi mulia orang yang memusuhi engkau. Ya Tuhan kami, sungguhnya engkau maha berkat, lagi maha tinggi. Afdal kita baca dengan dimatikan huruf te. Kerana wakaf. Iaitu berbunyi Allahumma hdini fi man hadai. Mati. Nah. Kalau ter mati tu dia berani. Dia panggil hukum dia, Tok Imam. Wak man. Baik. Kalau dihidupkan ter ke mana? Terima kasih Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita. Pelik bunyi. Neh, pelik bunyi tak? Boleh juga. Tak ada masalah. Neh. Tak lari makna, tak wasap sikit pun. Bunyi saja ganjil. Nampak? Sebab dia sepatut wakaf tu mati. Tak? Ha. Tak ada wasap apa-apa dah. Ha. Imam disunatkan membaca dengan lafaz jamak, iaitu Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma afaita wa qina syarra ma qadaita. Patu innaka taqdi tu tak ada lah dhamir ganti nama. Innaka taqdi, bersungguhnya engkau yang menghukum. Wala yuqda alaika. Kita ni kalau tengok dengan lafaz doa kunut ni padang dah kita. Tak lawan dah Allah. Tak, tapi dah tak reti. Tak beramal. Tak hidup bacaan kunut ni. Baca lah kunut 40 tahun lawan juga Islam. Tahu kan? Papa masa lawan ulama, lawan. Tak? Tak? Orang Islam, orang Islam tak mau sokong. Tak? Orang bukan Islam, orang Islam tukang sokong. Jadi balik belah kali dah. Tak? Dia baca kunut lah ke? Nampak? Dia baca kunut. Tapi dah kan ni tak hidup. Maksudnya semayang dia tu tidak mencegah dirinya daripada buat muka. Maknanya dia belum semayang. Kerana inna salata tanha anil fahsyak wal munkar. Satu kemungkaran dah. Tak? Satu kemungkaran dah. Kita melebihkan kufar mengatasi orang-orang beriman. Kerana orang beriman, syarat dia ada. Nampak? Asyidda'u alal kufar. Neh? Mereka ini keras ke atas kufar. Neh? Keras. Dia dulukan orang beriman, dulu, kini dan selamanya. Ruhama ubainahum. Kasih sama beriman. Kalau kasih kepada orang yang tidak beriman, kasih pada sembah berhala, fa'inahu minhum, maka dia tergolong di kalangan mereka yang sembah berhala juga. Allahu Rabbi. Sekali masuk neraka, tiga kapal kali lembut. Tak? Ha. Tiga kapal sekali masuk dalam api neraka. Ini tak faham? Tidak faham. Baca dah Tuhan tak beri hidayah. Tak beri hidayah. Tak mau beri hidayah. Pasal apa? Pasal dia sebenarnya tak mau kepada hidayah. Allah tidak sayang loket hidayahnya pada orang yang minta dengan sungguh-sungguh. Baca orang siapa yang minta hidayah kepada Allah dapat hidayah. Datuk mana baca kunut lawan Islam kau? Di seluruh dunia baca kunut lawan Islam. Pasal dia tidak sebenarnya mahu semayang. Nah. Inna kataqdi wala yuqda alaika. Engkau yang menjatuhkan hukum, mana hukum engkau yang kami pakai? Wala yuqda alaik, tidak boleh dikatakan hukum engkau itu terkebelakang atau mendulukan hukum manusia. Ada jalan lah kita ni. Tak? Tak ada jalan lah. Lawan Islam, lawan ulama, marah orang ngajar, marah tazkirah, marah ceramah, marah. Habis marah. Kalau dah marah ni, joget nyanyi. Itu tak marah. Beramal suka sangat, suka sangat. Tak? Wa innahu la yazillu man walaita, tidak akan jadi hina orang yang kau pimpin. Tunggu. Dan Tuhan pimpin tak hina. Mati ribu tahun nama orang sebut-sebut lagi. Ambil berkat. Nak. Kubur Imam Malik, kubur Imam Syafi'i, Allah. Ribu, puluh ribu sehari. Kubur Imam Syafi'i di Mesir orang kata ribu-ribu. Ni walik puluhan ribu dia orang mari. Kalau hari-hari besar. Nak. Mati bila mati Imam Syafi'i? Tahun 204 Hijrah. Mana 1224 tahun lah. 1224 tahun lah mati. Nah, nama orang sebut ni. Kita ni kalau mati seminggu je. Hadap dia. Dua hari mati lah sebut lagi. Nak? Hari mati tu memang orang sebut lah. Nak? Mati bila mati guana gitu gini. Bini kita pun menangis. Wek, wek, wek, nangis keling. Tak? Tiga hari lah dah apa sebut dah. Ha kita. Kita mati tiga hari. Nak? Orang hari mau kita, biarlah sebut dah nama kita. Hari pertama, kedua. Orang cakap Kedah. Hari tiga orang tanya lain. Buat dia mana ni? Mi goreng. Nampak? Hari tujuh dah dah. Hari tujuh nak nasi minyak ah. Supah orang minyak. Gegar rasuk-rasuk umur. Tuan rumah tu dalam kubur gegar dai. Nak nyetang di tokak muka laki. Lawan ulama, lawan tu guru, lawan hukum, membelakangkan orang Islam. Nak kasih sayang dengan bukan Islam. Allah Rabbi, gegar sekali kena. La yazil man walaita, tidak akan jadi hina bahkan tinggi selama-lamanya orang yang Tuhan fitih. Mati ribu tahun orang sebut. Kita tak mati lagi orang tak sebut dah. Nyawa lagi kokak-kokak. Tak, orang tak sebut dah. Dah cayang. Nah. Wala ya'izu man adaita, tidak akan jadi mulia orang lawan Islam. Lawan Tuhan, lawan Islam, lawan Tuhan. Lawan hukum hudud, lawan Tuhan. Lawan orang ngajar, lawan Tuhan. Lawan hadis, lawan Tuhan. Hak Tuhan belaka. Hak orang ngajar ni siapa hak Tuhan? Quran hadis, Quran hadis. Hak Tuhan suruh siapa? Hak Nabi suruh siapa? Baliru anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun sepatah. Nak? Tuk-tuk guru, ustaz-ustaz, kiai-kiai membalik ni siapa? Nak? Marah. Marah Nabi. Tabarak tarabbana, maha berkat engkau wa ta'alaita, dan maha tinggi, maha mulia. At-Tirmizi berkata hadis hasan. Dia berkata lagi, kami tak dapati daripada Nabi SAW kunut yang lebih baik daripadanya yang dibaca pada sembahyang witir inilah. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Soalan yang pertama, apakah perlu saya lakukan dengan duit keuntungan ASN? Bolehkah saya membelanjakannya untuk membeli pakaian sendiri atau anak-anak, hadiah pada surau, atau berikan kepada orang lain kecuali makanan? Ditanya masalah wang haram. Wang yang haram selalu dah kita sebut tidak boleh digunakan untuk keperluan individu yang tertentu. Boleh kita gunakan untuk maslahat awamiah, untuk kebaikan orang ramai. Nak buat sandak, nak buat pagar surau, boleh waktu nak buat apa benda ni, dewang balai raya, getok, nak buat jalan, boleh waktu keperluan sendiri tak boleh. Diri mana? Diri yang melakukan benda haram tu, ataupun yang mengusahakan wang yang haram, atau dia yang ampunya wang haram, tak boleh. Termasuk diri, iaitulah anak isteri, tak boleh juga. Sekalipun tidak makan, beli pakaian dikira makan juga. Allah Ta'ala kata, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan tu maknanya jangan ambil manfaat. Bukan makan saja, minum boleh. Nah, tengok ayat ni kata makan aja tak boleh. Wala ta'kulu. Tuhan tak kata wala tashrabu. Lepas tu kalau tak pakai kias, sesak kita. Dia kena kias. Lepas tu ulama-ulama tafsir buat penjagaan, wala ta'kulu ni, yani jangan kamu ambil manfaat. Yang bolehnya, supaya mana yang difatwakan oleh ulama-ulama yang muktabar, untuk maslahat orang awam. Boleh. Untuk kegunaan ramai. Buat balai raya. Buat wakaf pak teduh, buat jalan, buat lokang, buat tandas. Tak? Hak bagi anak sujud ni, hak camai-camai. Dah berdosa tak tu, diri buat tandas surat, dah berdosa. Yang berdosa, hari tu, masa dia buat kerja haram, boleh fikir tu. Umpamanya dia pergi buat, dia pergi buat apa benda, dia pergi sipang dalam tempat yang ada riba. Dapatlah interest. Dia yang berdosa masa buat tu. Bila dapat interest tu, dia sedekahkan untuk buat benda-benda yang kita sebut tadi, tak berdosa. Dan kita ulang semua, duit interest riba yang kita dapat memang haram, tapi jangan simpan di situ. Ambil, sumbangkan untuk kegunaan, untuk perjuangan dan seumpamanya. Boleh. Untuk kegunaan seorang, peribadi, tak boleh. Jangan simpang kerana dia ambil oleh orang lain untuk buat lawang kita pula. Nah. Seorang membeli telefon dengan duit judi. Ha, sama tubik hadiah. Nah. Kemudian syarikat telefon membuat cabutan bertuah. Kemudian mendapat RM 1 juta. Oh, dia beli 1 juta je. Adakah duit itu halal atau haram? Biarlah dia tak tahu, dia tanya. Dia beli telefon dengan duit judi. Belaga ayam, menang. Ayam dia menang. Ayam JKK mampu. Tak. Ha, boleh kecil 200. Dia beli telefon. Syarikat telefon buat tawaran. Nah, buat tawaran, menang hadiah, hadiah tertentu. Dia menang. Bekak duit belaga ayam tu menang 1 juta. Ha, dia gitu. Hukumnya haram. Nah, kerana duit hadiah yang besar yang disumbangkan oleh syarikat-syarikat di dalam apa ni perlawanan, pertandingan, apa benda ni, macam-macam lah sekarang ni, kebanyakannya daripada wang riba, daripada wang riba dibuat sebagai hadiah. Nah, tak boleh makan. Jadi macam tadi dah 1 juta. Ini benda. Di zaman Nabi SAW digalakkan menunggang kuda dan berlatih bermain senjata seperti pedang, tombak dan sebagainya. Umat Melayu pula terkenal dengan ilmu persilatan seperti silat gayung, silat cekok dan sebagainya. Berbeza pula dengan persilatan kebatinan. Mereka yang mempelajari ilmu batin di sini biasanya punya kekuatan yang luar biasa. Berkali-kali ganda dengan kekuatan orang lain. Kebiasaannya setiap gerak dan langkahnya ketika bersilat, mereka tak sedarkan diri. Walaupun mulut mereka berzikir dan bertahmid ketika bersilat, dan katanya mereka ini boleh menyeru roh orang yang telah mati masuk dalam tubuh mereka seperti roh hantuah dan lain-lain lagi. Soalannya, apakah hukum menuntut ilmu kebatinan tersebut? Kalau tak haram, saya pun ingin menuntut juga. Ditulis kan, saya tambah, ditulis. Ditulis bawah. Ne? Ha. Jadi kalau kita duduk dengar, tuk-tuk guru duduk rayak sama dia haram. Ilmu yang seperti ini menggunakan khadam, iaitu jin. Ne? Menggunakan jin. Kita pernah bertemu dengan beberapa orang lah yang pernah mempelajarinya. Ne? Katoknya besi ni, tak bau ni. Tak ada benda. Kong mata tekuk. Atas leher menggunakan jin. Jin sebahagian daripada sihir. Sihir haram. Dah. Walaupun mulut bertahmid. Mulut. Tak kira mulut ni. Tak. Ha, mulut tahmid tu ringan je. Eh, tetapi bersahabat dengan jin. Dan menjadi hamba abdi kepada khadam jin. Dah. Yang terbaik ialah laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Hak Nabi tunjuk pada kita tu yang terbaik. Nabi luka di dakwah, ajak orang Taif masuk Islam yang pakat stik. Nabi pakat pelakon batu, kena kepala Nabi berdarah. Darah mengalir daripada kepala sampai keting. Banyak ni darah. Nak? Ha. Tak kebal-kebal pun. Nak? Pejuang-pejuang Islam, perang Badar, perang Uhud ataupun zaman moden sekarang, mati syahid dengan darah keluar. Pejuang Palestin, nak darah tak kebal berlawan dengan tentera Israel. Dah kebal bila nak dapat syahid? Bang, tak lahir semua. Nak? Ha. Sedangkan syahid ni, yang ni luka pada peperangan ini yang dicita-citakan oleh orang-orang Islam. Yang nak kepada keistimewaan itu, darjat yang paling tinggi, syuhada. Dah. Kerana Nabi kata dalam suatu hadis tentang larangan memandikan mayat syahid, Nabi pesan wala tughsilu, jangan kamu mandi alaihim, atas mereka itu. Fa inna dama yakuhu miskan yaumal qiyamah. Jangan kau mandikan mayat-mayat syahid itu, kerana darah-darah mereka yang luka ni akan berbau kasturi di padang mahsyar nanti. Nak? Tak boleh mandi. Dah ada luka? Antuah tak mau. Nak? ni karut dah boleh, hukumnya syirik lah, boleh jadi syirik. Macam-macam lah ni, hang tuah mari, hang kasturi mari, hang lepiu nah, hang nak pergi mana mari nah. Jadi kata saya pun ingin menuntut juga, tak payah lah, tak, silap biasa dah lah, silap biasa ni sunat. Hak jenis tepi belajar main senjata, main kayu, main golok, main parang, main kerih asal lah, dah lain pada kerih dah. Itu nak jaga diri, tak gunakan atu ni, pakai atu. Dengan teknologi moden yang ada pada masa ini, sepasang suami menggabungkan benih masing-masing di luar persetubuhan, kemudian memasukkan benih yang digabungkan tadi ke dalam rahim isterinya semula. Katanya kaedah ini lebih berkesan untuk mendapatkan anak. Soalan di segi syarak, apakah hukum berbuat demikian? Hukumnya adalah harus. Ya? Hukumnya adalah harus. Bila itu? Bila darurah. Nah, asalnya persenyawaan hendaklah dengan secara biasa. Itulah persetubuhan ataupun jimak biasa. Tetapi kaedah moden ini, dia boleh mengenali akan kelemahan sperma lelaki. Dia tak boleh nak pergi cepat. Tidak ada kekuatan nak masuk di dalam ovari, bertemu dengan telur ovari perempuan di dalam rahim. Tak rok. Nah, bukan tak ada mani. Tak larat nak pergi. Dah. Maka kaedah sains perbuatan moden, diambil mani suami dan disenyawakan dengan telur ataupun ovari. Neh, mani isteri di luar daripada rahim, iaitu di dalam makmal, di bawah mikroskop. Neh, neh disenyawakan, kemudian disuntik balik ke dalam rahim isteri yang sama. Maka hukumnya harus pada syarak. Neh, hukumnya harus. Satu lagi kaedah, diambil mani suami, kemudian disuntik dengan alat ke dalam, terus ke dalam perut isteri. Nah, hukumnya harus juga. Nah, inilah dua kaedah yang masyhur yang harus pada syarak. Nah, boleh. Yang ketiga, seorang wanita yang belum berkahwin mengambil anak angkat dengan mengambil sejenis ubat. Wanita tersebut dapat menyusukan bayi itu dengan susu payudaranya sebanyak 5 kali kenyang. Adakah dikira bayi tersebut sebagai anak susuannya? Dia tak ada suami, ada susu. Tak? Tak ada suami, ada susu. Yeah? Jikalau ada susu di dalam tubuhnya, dia ada dua kaedah. Yang pertama, susu perempuan yang sedikit. Umpamanya dia tidak mempunyai susu. Ada susu tapi tak jadi molek. Kerana dia melahirkan anak, maka susunya tak jadi molek. Dia menggunakan suntikan, susunya subur dan boleh diminum oleh budak. Itu satu kaedah. Kaedah yang kedua, orang yang tidak ada suami. Tak ada suami ni, tak ada susu. Bila tak ada susu, disuntikkan susu. Sebenarnya, dia adalah apa benda ni? Sel susu. Nah, kemudian ada susu dan diminum oleh budak. Hak ni yang berlaku khilaf. Kebanyakan ulama' mengatakan tak jadi anak susuan. Nah, tak jadi anak susuan kerana yang diminum adalah susu tiruan. Nah, adapun ibu yang melahirkan anak, dia ada dua kategori. Kebanyakannya mempunyai susu. Sebahagian kecil mereka itu ada susu tapi susu tak dapat keluar. Kerana tidak banyak. Maka ini menggunakan perubatan moden membanyakkan susu. Sama ada dengan makan ubat ataupun dengan jenis suntikan. Hak ni kalau diminum walaupun dengan perubatan suntikan jadi anak susu. Kalau anak dara tadi, tak jadi anak susu. Nah, kerana memang tidak ada susu yang semula jadi di dalam payudara anak dara ni. Nah, yang ada suami pun tak ada susu. Kalau tak beranak. Nah, tak ada susu, dia kena beranak. Nah. Soalan, apa hukum berpuasa di setiap hari dalam satu atau dua bulan kecuali hari yang diharamkan oleh syarak? Adakah ia makruh? Ya, jawabnya makruh. Itu pendapat jumhur ulama. Jangan kita puasa sebulan direct seperti mana bulan Ramadan. Tapi puasalah banyak, tak apa. Nah, Maka Nabi paling banyak puasa pada bulan Syakban. Tetapi bukanlah sebulan terus. Kerana bila kita puasa sebulan terus, maka kita telah menyamai martabat Ramadan. Sedangkan Ramadan itu mestilah dia lain daripada yang lain, iaitu pada bulan lain tidak puasa penuh. Ramadan itu kita puasa penuh. Dah? Dan yang terbaik, kalau kita nak terbang juga, sebagaimana nasihat Nabi pada seorang sahabat, jangan puasa tiap hari, tapi puasalah puasa Nabi Daud selang sehari. Melainkan 5 hari dalam setahun yang haram puasa. Selang sehari, selang sehari. Hari ini puasa, esok dah. Tak? Lusa puasa, esok dah. Ha, gitu. Pak Nabi pesan dah, jangan puasa tiap hari. Nah. Dah? Haji Mak, hidup. Ha. Jangan puasa tiap hari, Haji Mak. Kalau Haji Mak nak pahala lebih, nah, ha, buat macam tadilah. Hari ni makan, esok tak puasa. Lusa makan, tulah tak puasa. Tak puasa tak mahu. Nah. Ha. Menyambut hari lahir dengan meniup lilin yang berada di atas kek dan diiringi dengan nyanyian selamat hari lahir beramai-ramai. Bercampur aduk antara laki-laki dan perempuan, ianya banyak berlaku pada masyarakat pada masa kini. Soalan, apa hukum berbuat demikian adakah dikira mengikut adat orang kafir? Ya, jawapannya mengikut adat orang kafir. Dia yang boleh kita ikut ni yang orang kafir, bukan tertentu orang kafir, tetapi semua orang buat. Itu boleh kita ikut adat tu. Tapi kalau adat tu telah menjadi satu seolah kelaziman dalam agama kafir, kita tiru, maka itu haram. Umpamanya sambut hari lahir. Neh, sambut lahir dengan tiup lilin di atas kuih kek. Ini ada satu kewajipan ataupun kemestian bagi orang-orang barat yang beragama Kristian. Yahudi tak tiup lilin. Neh, Yahudi yang kediang yang murtad tiup lilin. Neh, bahan darah. Kristian macam aja tiup lilin. Kemudian orang Hindu pun tiru, Cina pun tiru, orang Islam pun tiru juga. Neh, tak boleh. Hukumnya tetap haram. Sambut hari lahir. Neh, mamanya buat majlis. Bida'ah, tapi bida'ah yang jais, yang diharuskan. Tak salah. Neh, zaman sahabat tak ada buat hari lahir. Kita buat hari lahir. Bida'ah, pasal apa? Tidak ada contoh zaman Nabi. Dah haram ke tak? Tak haram. Kita buat cara yang baik. Semayang hajar. Doa selamat. Tak, jadi tiru kafir itu apa? Sepasang kekasih melakukan perbuatan zina. Hasil perhubungan itu, perempuan telah hamil 2 bulan. Mengetahui keadaan itu, mereka mengambil keputusan untuk dikahwin. Adakah perkahwinan itu sah? Ataupun ianya boleh berkahwin setelah perempuan tersebut melahirkan anak? Tolong jelaskan. Ha. Berzina dan berkahwin. Jadi berkahwin dalam keadaan mengandung. Eh, daripada kandungan zina. Hukum perkahwinan seperti ini adalah sah jika cukup rukun dan syaratnya. Eh, yang tidak sah kita berkahwin perempuan yang mengandung daripada anak yang sah. Nampak? Eh, suami dia mati, suami dia cerai, tak, suami dia hilang, kita kahwin dengan dia, anak tak beranak lagi. Sebab edah dalam edah. Eh, tuan kata hatta ya ba'na hamlahunna. Nak kahwin biarlah sampai mereka melahirkan anak. Tidak dah sah. Adapun anak zina, maka tidak dikira edah kerana tidak diiktiraf pada syarak. Dah? Ha. Dan sememangnya layak laki-laki zina berkahwin dengan perempuan zina. Sememangnya layak. Nampak? Ha, az-zaniyatu la yankihuha illa zani. Nampak? Ha. Allah sebut perempuan zina tidak mengkahwinkan akan dia ataupun tidak layak mengkahwin dengan dia melainkan zani ataupun orang laki-laki yang zina juga. Nampak? Atau musyrik ataupun laki-laki musyrik. Jadi sah kahwin dengan perempuan zina dalam keadaan mengandung anak zina kerana tidak ada edab. Kalau hafal suti Quran dapat mensyafaatkan 10 orang yang dia kasih di hari akhirat, betul ke? Betul tak, Iman? Ada hadis. Hadis ini dhaif, deh. Tapi setengah ulama mengatakan hasan. Tak apalah. Deh. Boleh kita beramal untuk menggemukkan orang. Kalau hafal Quran boleh beri syafaat 10 orang. Masalahnya kalau hafal separuh Quran ni, adakah dapat syafaat 5 orang? Ini kaki matematik lagi. Kenapa waktu kita tak berani kata? Ha? Dah, waktu tak ada nah waktu. Dah. Ha. Dah. Nampak hak kita kata sekadar hak datang waris. Dah. Hak kata hafaz orang yang hafal Quran. Dah. Yang hafal maksudnya keseluruhan dah. Dah. Keseluruhan 30 juzuk daripada Quran. Dah. Tapi walaupun separuh Quran, fadilat memang banyak. Dosa muskil lah. Adalah tu. Neh, adalah. Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan amalan kita. Neh? Ha. Orang ingat kul huwallahu ahad saja masuk syurga. Dia beramalnya kul huwallahu ahad. Nah. Ha. Benarkah kenyataan ini? Buat satu amalan kerana orang jadi syirik, hingga kerana orang jadi takabur. Contoh, bak pakai kopiah, serban dan lain-lain. Quran ni pula ni. Dia kata kalau kita buat satu amal kerana orang, tidak kerana Allah, syirik. Tapi kalau tak buat kerana orang pula, takabur. Wah, ni takabur gini. Yang kita tahulah, kita satu-satu amalan kebajikan, amalan akhirat, kita buat tidak kerana Allah, tapi kerana manusia, kerana dunia. Itu riak namanya. Tak? Eh? Riak. Riak ni syirkul asghar. Bukan syirik kafir, syirik kecil. Syirik kecil maknanya berimam, tetapi pahala amalan pada hari itu tidak ada. Pasal apa? Tidak lillahi rabbil alamin. Ha, tu. Dan tak buat kerana orang, jadi takabur. Tak? Ha, bakpa tak akan serban, tak akan piah, takut orang kata. Takabur lah. Benda dia takabur. Tak? Yang ada setengah ulama sufi kata, meninggalkan suatu perbuatan kerana orang. Tak? Ha, faktulah. Maknanya syirik. Dah. Buat kerana orang riak, tak buat kerana orang syirik. Eh? Bukan takabur. Takabur ni kita menolak kebenaran. Mana takabur? Dah. Menolak kebenaran. Atau rasa orang lain semua rendah pada kita, pada martabat. Itulah yang hebat ni. Dah. Orang lain tak pakar. Itu takabur. Dah. Dah hari 10 minit dah. Dah panas hari ni. Sepanjang saya mengikuti kuliah ustaz, saya telah pun mengumpulkan beberapa kata-kata hikmat daripada ustaz. Di antaranya balik awal, berat nanang, darok cetong, cak ayam, komang sepana, yang paling popular JKK. Hak mana pula ni? Ini bodek ni. Semoga terus cergas di samping berbakti kepada semua umat Islam. Baik. Soalan satu, baru-baru ini mufti mengeluarkan fatwa berkaitan pelaburan melalui internet adalah haram. Begitu juga dengan pameran hantu, haram juga. Nah. Nah. Ha. Macam mana pula pelaburan ISB, ASN dan lain-lain? Mufti tidak pula mengeluarkan fatwa. Begitu juga faedah yang dikenakan oleh bank, harap dapat beri penjelasan di atas fatwa yang double standard ini. Ha, baik. Dia kata hanya mufti, hanya fatwa masalah internet, masalah pameran hantu. Betul lah yang mufti fatwa. Mufti ni dia fatwa mengikut wakil keadaan yang berlaku dan situasi semasa. Masalah apa benda ni, faedah telah lama di fatwa. Telah lama dah fatwa. Nampak? Lama dah fatwa. Iaitu haram. Faedah bank tetap haram. Walaupun nama interest, nama bunga tak pun haram. Ini telah pun dia fatwa. Jadi tidak diulang-ulangkan balik fatwa-fatwa tersebut. Kita dah kena pergi mengajilah sama-sama. Jadi berlaku perkara baru yang memerlukan penjelasan hukum, maka wajib mufti memberi fatwa, bukan dengan keizinan daripada sesiapa. Kerana tugas mufti, bila berlaku suatu masalah, dia mesti berisytihad untuk mengeluarkan hukum. Hukum yang diberitahu itu adalah fatwa ni. Adapun benda yang ada nas dalam syarak tidak memerlukan pada fatwa. Umpamanya sekarang ramai orang berzina, maka mufti tidak perlu fatwa zina itu haram. Kerana fatwa masalah yang tidak ada nas. Nampak? Yang orang tak boleh nak faham, nak dia nak putuskan hukum. Neh? Tidak jelas, betul dikatakan fatwa. Baik. Maka sekarang musim pelaburan internet, maka dia pun keluar fatwa. Kena dah pada tempat dia. Tak? Beberapa minggu lepas, sibuk pameran itu. Tak. Putih-putih. Tiga riyal nak pergi tengok atu. Atu pocong, atu macam-macam mesin. Haram juga. Kena dengan masanya. Maka yang lain-lain itu sebenarnya telah dipatuakan dan sebahagian lagi masih belum dipatuakan. Masih belum dipatuakan. Kenapa? Kalau kita tanya dia, mereka tidak diminta supaya memberi fatwa. Itu alasan biasa para mufti. Umpamanya konsert-konsert. Tak. Yang banyak konsert-konsert haram, masih mereka masih berdiam diri. Baik. Silaplah. Memang satu kesalahan. Benda yang berlaku sekarang ni banyak benda haram, masih belum difatwakan, didiamkan saja. Maka dia tanggung dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Taala. Kerana diam orang jahil, munasabah diam mufti, maka seramai yang menjadi sesat. Nampak? Maka sekarang ini kita ada banyak sumber-sumber, bukan seorang dua mufti, banyak dah himpunan fatwa-fatwa ulama' yang dibukukan. Walaupun ulama' fatwa daripada ulama' luar, kita boleh pakai. Jika ada masalah itu, masalah yang global. Nah, umpama kalau masalah yang berlaku tempat kita, memang kita tak jumpa fatwa untuk mufti Mesir. Tapi fatwa-fatwa yang global, yang keseluruhan umat Islam boleh pakai. Banyak sekarang dalam internet kita boleh jumpa hukum. Nah, bahkan kita boleh tanya pula mufti-mufti. Nah, banyak ruangan-ruangan dalam laman web sekarang ini. Disuruh kita minta, dia fatwakan dia. Nah, kita duduk di Malaysia, kita minta fatwa, dia fatwa. Tapi kita beri penjelasan yang cukup lengkap lah sebelum dia mengeluarkan fatwa. Tak, sekarang mudah. Jadi kalau kita berharap kepada mufti-mufti yang masih diam lagu ni, sampai bila kita nak reti hukum? Jadi kita beredar lah kepada orang yang masih lagi suka bersuara. Tak? Saya dah baca satu kenyataan berkenaan pergerakan Freemason. Mengikut sumber tersebut, Freemason telah pun berakar umbi sejak sebelum dekad lagi. Keahliannya terdiri daripada individu Melayu yang bertaraf VVIP. Apakah Freemason ini satu pertubuhan Kristian atau NGO yang pekerjaan yang pro kerajaan? Sila beri penjelasan. Baik, ditanya tentang Freemason. Freemason ni boleh dikatakan hampir seluruh dunia Islam nanti. Apa dia Freemason? Freemason, Freemason ni daripada lafaz free dan mason. Free ni maknanya bebas, mason ni maknanya bekerja. Kerja bebas. Kerja bebas apa? Kerja bebas untuk menghancurkan seluruh umat yang bukan Yahudi. Target orang Yahudi nak bunuh semua orang yang bukan Yahudi. Nak hancur leburkan semua negara yang tidak Yahudi. Jadi dia buat bermacam-macam apa benda ni, aktiviti, kegiatan, penipuan dan sebagainya, pertubuhan. Yang antara pertubuhannya orang Yahudi ni Freemason juga. Itulah. Sebab dianggap selain daripada orang Yahudi, tak kira orang Islam ke, Kristian ke, Buddha ke, semua adalah hayawan. Tak layak hidup. Ini pegangan dia. Dia kata kitab Talmud kata gitu. Nampak? Dia kata Nabi Sulaiman pesan lagu tu. Karut je kitab tu. Tapi dia pegang. Masalahnya kita, kitab Quran kita tu, kita tak pegang. Nak dia cari kemuliaan di lain daripada Quran. Nah, baik. Pendek cerita, banyaklah pertubuhan-pertubuhan, kegiatan, macam-macam benda dibuat untuk menghancurkan manusia selain daripada Yahudi. Zaman moden ni ditubuhkan satu pertubuhan, kalau tak silap pada tahun 1717. Tahun 1717 di mana, di London. Nah. Yang hadir masa nak tubuh satu orang ni 12 orang, 8 orang Yahudi. 8 orang Yahudi. Maka namalah pertubuhan ini Freemason, satu gerakan yang rahsia. Tak. Jadi ibu dia Freemason ni, gerakan dia untuk menghancurkan semua negara, ekonomi ke, akhlak ke, sosial ke, agama ke, selain Yahudi. Tujuan dia. Dia gitu. Jadi dia pertubuhan rahsia, ada satu daripada sayap Zionis yang paling penting, Pan Zionis. Hak bunuh orang Islam ni. Dia musuh dia bukan orang Islam saja, semua selain Yahudi. Cuma musuh nombor satu Islam, nombor dua Kristian. Dan mereka sekarang memperkudakan Kristian untuk membunuh orang Islam. Nah, cabang-cabang dia pula ditubuhkan satu-satu pertubuhan-pertubuhan bawah Zionis Yahudi ni supaya orang Islam sendiri masuk. Yang paling terkenal dua, Club Lion dan Rotary. Ini ada di mana-mana negara Islam. Pada tahun 50-an hanya 5 buah negara kalau tak silap yang Rotary Club dan Lion Club tak ada. Nampak? Arab Saudi, Qatar dan 3 buah negara lagi. Hal lain Mesir apa semua licin bahan dia. Club Lion dan Rotary. Nah, Club Lion ni dibuka sebagai satu kelab kebajikan. Orang awam boleh masuk. Rotary ni orang-orang VIP saja diterima masuk. Dia ada banyak martabat. Nah, umpamanya. Nah, atas dasar kebajikan, persatuan, membaikkan ekonomi dunia dan sebagainya, buat sumbangan, tolong orang. Tak. Nah, ini dua ni lah yang celaka ni. Club Lion, Club Rotary. Lion makna rima. Rima mana? Harimau yang menjaga Haikal Sulaiman di Palestin. Nampak? Dia ada satu patung. Patung singa. Bukan harimau, singa. Jaga Haikal Sulaiman yang dibakar oleh Buktanazar itu pasal perang. Zaman Palestin dulu. Tak? Eh? Zaman Bani Israel kena halau ke Mesir hari itu. Tak? Eh? Itu Lion. Laki-laki, perempuan dia buka kelab Lionis, perempuan. Kalau budak-budak, kelab Leo, dibuang N. Kelab Leo, Lio, L-I-O, tu semua Yahudi belaka. Hak masuk Islam belaka. Negeri Islam orang Islam. Dia buat awak tahlil, macam Yasin. Tapi, dikontrol oleh Yahudi di Israel. Nampak? Rotary kelab. Lion Club, Rotary Club pada tahun 1903 kalau tak silap lah. Ditubuhkan di di Amerika Syarikat juga. Oleh orang-orang Yahudi, semua anggota Freemason buat satu club, Rotary Club. Itu orang-orang besar. Club Lion tahun 1918 dia tubuh di Chicago, pindah ke New York, kemudian Washington sampai sekarang. Semua Yahudi belaka. Lepas tu cabang-cabang di negeri Islam ni, kelab Lion, kelab Rotary, mengikut negeri masing-masing lah. Negeri Islam, Islam lah. Sebuah ni. Nampak? Ha, ini bahaya. Jadi kita minta lah pihak kerajaan yang ada sekarang nak menghapuskan kelab-kelab yang memang jelas. Nah, fatwa telah dikeluarkan yang terakhir tahun 1975. Oleh ulama-ulama yang berkumpul di Arab Saudi mengatakan dua kelab Rotary dan kelab Lion memang kelab Yahudi. Nampak? Jadi jaga anak-anak apa semua, jangan we terlibat. Nah, ha, itulah keberkahan. Nah, kita budak uti panjang kok. Nah. Ha. Dan lagi dua soalan ni. Nah, boleh. Seorang yang mengaku Islam tapi menduakan Tuhan, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang hanya dengan cara niat, bagaimana kedudukan dia dalam Islam dan adakah ini orang ini layak menerima harta pusaka? Jawabnya tak layak terima harta pusaka. Tak layak. Kerana kaedah kita al-kafiru la yarisu wala yuras. Orang kafir tak boleh makan saka, tak boleh beri saka ke orang lain. Kafir ke mana? Dia mengaku Islam kan? Tapi menduakan Tuhan, cukup jadi kafir. Laknatullah. Hina Nabi, jadi kafir dah. Tazah kata hina Nabi, hina selipar Nabi. Nak uduh lipar Nabi, tujuan hina. Jadi kafir, kekal patah dengan ke. Bukan batang tubuh Nabi. Dan ni, menduakan Tuhan, hina Nabi. Semayang niat, semayang niat kafir. Pasal dia menolak kewajipan. Malas semayang mak rempik tak rapik tu dosa dia. Ha ni semayang mayang niat. Ha ni ilmu nukil. Nak buat anak yoping maka ni. Jadi tak boleh makan saka, tak boleh jadi wali. Kalau jadi menantu kita kena batal nikah. Jabat qadi. Tak, kena fasakh. Leh. Ha. Mayat kalau tanam dah di kubur-kubur, mesti panjang ke apa, kena cokek balik. Tuhuk dalam parit gitu je, bulan guni. Gitu hukum yang ditetapkan oleh ulama fiqh. Kerana murtad wal'iyazabillah. Tuan-tuan kata nak tanah nak latih, kena gali semula. Siapa gali? Pemerintah lah kita gali. Balang anak-anak pula. Pemerintah tak apa. Mari FRU pun semua gali. Tak? Ha. Yang kedua, pandangan menurut Islam berinai pada jari bagi laki-laki. Semayang tak pakai baju, letak kain serban atas bahu. Pakai inai bagi jari pakai inai pada jari bagi laki-laki hukumnya haram menurut pandangan-pandangan ulama yang kita ketahui lah. Kerana tahmirul asabi' ini adalah khusus untuk perempuan. Ulama-ulama telah menjelaskan perkara ini dalam, kalau tak silap, banyak kitab lah, di antaranya kitab Murni. Iaitulah dibenarkan perempuan sahaja, tidak laki-laki yang ada suami, anak dara tak boleh memerahkan warna kuku. Nampak? Tahmir maknanya memerahkan, atau tazim menghias jari-jari, letak inah di jari, letak sedo ke apa ke, nak suruh suami tengok boleh. Tapi kalau guna alat-alat yang jenis menegah air sapah ke kuku, wajib kena buang kalau nak semayang, kalau kena nak mandi junub. Pakai hak model ni pun boleh, kilat macam Cina tu boleh, tapi kerana suami, anak dara haram. Itu yang disebut oleh ulama-ulama fiqh mazhab Syafi'i. Laki-laki tak boleh. Ni perhiasan perempuan pakai inah. Biar nikah pun. Nampak? Tak boleh pakai di jari. Dah, bukan pada jari. Semayang tak pakai baju. Neh. Tak pakai baju. Ulama-ulama sebut pakai tak pakai baju ini makruh. Setengah ulama kata khilaful aula, menyalahi yang lebih comel. Tak comel lah, tak pakai baju walaupun tutup aurat dah, pusatnya lutut. Tak, yang comelnya kita pakai baju. Neh. Adab yang terbaik sekali, iaitulah apa yang diamalkan, ditinggalkan kepada kita oleh Nabi SAW. Meletakkan kain serban di atas bahu, hukumnya kata setengah ulama sunat. Letak kain atas kepala bahu. Neh. Pakai serban, pakai piyoh atau piyoh saja, lepas tu ubur kain atas kepala bahu, sunat. Kata setengah ulama sunat. Kerana dia ada diamalkan oleh para sahabat. Soalan yang terakhir . Apa hukum mandi telanjang? Macam mana pula dengan suami isteri mandi telanjang? Jimat lah ni. Mandi telanjang seorang diri makruh. Setengah ulama kata harus. Seorang diri lah. Dan tak ada orang yang haram tengok. Suami isteri harus mandi telanjang. Tak ada apa. Hal tu yang molek. Lambat naik darah. Faham? Kita pula jadi derah bersih. Nah, dah kita mandi suami isteri dah. Nah, kita sapak kat kita dak lapar gonyoh, bini kita gonyoh. Deh, molek lagi tu. Nah, ni belakang kelaring dak. Dah kira dah lapar, dah bini ada, nah. Malu ni isteri kita. Malu isteri kita. Malu ni isteri kita. Nah, dia tak ada aurat kan laki isteri. Buat selalu malam ni. Apa hukum klinik yang ada menawarkan perkhidmatan gugur kandungan kerana ada klinik menawarkan begitu di Terengganu? Gugur kandungan kerana darurah harus pada syarak nak menyelamatkan nyawa si ibu. Gugur kandungan tidak kerana darurah haram. Tak boleh. Maka buka klinik pun haram juga. Dia kena tengok tujuan. Al-umuru bimakosidihah. Tengok tujuan. Tujuan menyelamatkan nyawa, tujuan kesihatan boleh. Nampak? Tujuan nak menghindarkan daripada ketahui orang zina dan sebagainya haram. Nah. Apa hukum wanita yang pakai baju kurung tetapi baju kurung itu jarang sehingga nampak coli? Ni power soalan ni. Dah. Hukumnya haram juga. Nah. Kerana menampakkan pakaian dalam adalah menaikkan syahwat bagi laki-laki. Nampak? Tadi mak ada tengok berapa nampak baju dalam, nampak luar dalam, naik syahwat. Syahwat ke tak? Tua dah. Syahwat lah. Syahwat dah lagi tak boleh. Walaupun kita reda tak reda, tak boleh. Benda syahwat ni dilarang oleh syarak. Banyak dulu kan zaman-zaman Tok Nyang kita, Tok Ki, Tok kita pula. Kaji bayi baju lalang, nampak dia lah. Nipisnya baju. Tak boleh yang pakai benda itu. Nampak orangnya kulit, orangnya lengang. Dia ni pesek baru pula. Dia pakai coli di dalam, tren baru dia tak puang. Dia pakai t-shirt jenis jaring. Macam dia buka rokok. Baju. Ni baju nipis, nampak dalam. Kadang-kadang baju tu tebal tapi bau ni sampai kepala bau. Tali coli ni tebik kat atas pula. Kita kata tali benda mek, baju dalam sedap. Jadi semua ni merangsang, tak boleh. Ni bukan pakaian Islam yang beriman tapi pakaian barat yang kafir, laknatullah. Nah, dia seksi-seksi gitu pakai di rumah baru betul pakai. Nah, pakai di rumah kita pakai apa baju dalam. Kita pakai kain-kain hok jari aluh, jari macam ge jala udang. Tak, suami kita tengok, Allahu Rabbi. Tak risau kan malam tu. Nah, ha, tak apa di rumah. Habis. Terakhir, apa hukum laki-laki berjima kedua-dua isteri bersama pada satu masa yang sama di bilik yang sama dengan kerelaan kedua-dua isterinya? Ha, memang power ni. Nah. Nah. Dia ada dua isteri, dia nak bersetubuh jima sekaligus. Hukumnya haram menurut kata ulama, bukan kita fatwa. Nah, tak boleh. Tak boleh. Nah. Ha. Kalau tiga-tiga lah. Empat-empat dah boleh. Nampak? Pasal isteri, isteri kita yang tua, haram, saling isteri sama isteri haram tengok aurat. Tak boleh. Nah, kita dengan isteri kita boleh tengok aurat. Isteri kita sama-sama madu, tak boleh tengok aurat. Nah, aurat mana? Aurat perempuan lah. Itu pusat dengan lutut. Tak boleh. Nah, hukumnya haram. Banyak kitab yang menyatakan, di antaranya kitab tak apa. Ha, kitab yang Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah. Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah. Itu karangan Al-Fadhi Dr. Abdul Karim Zaidan. Nah, seorang ulama di Iraq. Disebut di dalam kitab beliau. Ha, kalau tak silap katanya, wa in kana lahu zawjatani, jikalau ada bagi seseorang itu dua isteri, la yujami'u ihdahuma, tidak boleh dia menjimak salah seorang daripada isterinya, wa tarahuma ukhra, dan melihat kelakuan jimak itu oleh isteri yang seorang lagi pula. Nampak? Tak boleh. Atas mahu sautah, ataupun dengar suara, tak boleh. Tak boleh tengok dua isteri ni saling salah-salah, tak boleh tengok. Jangan jimak sama kau ni, tak boleh, haram. Tak, tak boleh tengok. Bukan saja tak boleh tengok, dengar, duduk sebelah bilik je, dengar ni dia jimak bini tua, bini muda dengar, bini dua dia kena napang. Jadi banyak fitnah dan sebagainya. Nak marah, ngajuk dan sebagainya, tak boleh. Dia kata siapa ada suara tak boleh dengar. Main dia gitu. Nah, ha? Kalau dah ada suara tak apa, tak nampak, tapi sebelah bilik dengar kokak-kokak, tak boleh. Nah, dia mesti tak dengar. Jangan siapa dengar dan jangan siapa tengok. Tak boleh. Jangan buat wanda-wanda gitu. Nah, ni hukum Tuhan kan. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala alam. Pani wakil minggu depan insyaAllah.